الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. طيب الحمد لله إن شاء الله kita lanjutkan jadi tafsir surat Al-Hasyr. Kita memasuki ayat yang ke-11 dan berikutnya insyaallah taala. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di ayat 11 dan 13 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna liikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum." ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجن معهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang nifaq, tertimpa kemunafikan atas mereka, yang mereka mengucapkan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir kalangan ahlul kitab, lain ukhristum, seandainya kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, diusir keluar dari tempat-tempat kalian, tentulah pasti kami akan keluar juga bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak bakal menaati siapapun ya terkait melawan kalian ya, menaati siapapun juga terkait urusan kalian melawan kalian yang membahayakan kalian selamanya. Wa in qutiltum, dan kalau kalian diperangi, lanansurannakum, kami pasti akan membela kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa mereka orang-orang munafik itu betul-betul para pendusta. Lain ukhriju, seandainya teman-teman mereka orang kafir ahlul kitab itu diusir, la yakhrujuna ma'hum, mereka orang-orang munafik itu tidak bakal keluar dari kampung halaman mereka bersama mereka. Walain kutilu, dan kalau teman-teman kafir mereka ahlul kitab itu diperangi, la yasurunahum, mereka orang-orang munafik ini juga tidak bakal menolong mereka. Walain nasaruhum, dan kalaupun ada dari mereka yang menolong mereka, la yuwalunnal adbar, pasti mereka sudah begitu cepat tari, yakni lari tunggang langgang meninggalkan mereka. Tsumma la yusurun, kemudian mereka tidak bakal diberi pertolongan. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, sungguh kalian hai mu'minin, sungguh kalian itu yaitu lebih ditakuti, lebih besar ketakutan mereka terhadap kalian di dada-dada mereka daripada ketakutan mereka terhadap Allah. Dzalika biannahum qaumun la yafqahun, yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak paham. Baik, ini ayat 11 sampai 13. Kita akan baca keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, "Tsumma ta'ajjaba Allah ta'ala min halil munafiqin alladziina tamma'u ikhwanahum min ahli al-kitab fi nusratihim wa muwalatihim 'alal mu'minin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala ta'ajub, Allah heran. Ya, ini keheranan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah suatu hal pengingkaran atas mereka ya. Bagaimana bisa, bagaimana orang-orang munafikin itu tamma'u ikhwanahum min ahlil kitab fi nusrati, memberi harapan ya, tamma'u mengucapkan kata-kata yang membuat saudara-saudara mereka dari ahlul kitab itu antusias, ingin ya, untuk ditolong mereka. Ya, diiming-imingi, kalian gak usah pergi, kalian gak usah takut dengan ancaman Muhammad, ya. Kalian tidak usah gubris ya, ucapan dia, tetaplah di benteng kalian, gak usah pergi kemana-mana, gak usah nuruti kaum muslimin, ya. Perangi mereka, hadapi mereka, kami pasti akan membela kalian, ya. Sehingga membuat orang-orang ahlul kitab itu pun jadi antusias, kita dapat bantuan ini dari munafikin, ya. Wa mu'alati malal mu'minin, dan ingin untuk mendapatkan loyalitas dari munafikin tersebut menghadapi kaum mu'minin. Wa annahum yaquluna lahum, dan bahwasanya mereka orang munafikin itu berkata kepada kalangan ahlul kitab, la in ukhristum, kalau kalian diusir, la nakhrujanna ma'akum. Lanya ingat lam pendek artinya betul-betul. Jangan sampai baca lam panjang artinya tidak. La nakhrujanna ma'akum, ya. Kalau kalian diusir dari benteng kalian, dari kampung halaman kalian, hei Yahudi, Bani Nadir, ya, dan seterusnya, kami pasti akan menemani kalian pergi dari Madinah. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Baik, makna kami tidak akan menaati seorang pun selamanya tentang urusan kalian, yaitu ai la nuti'u fi ajami nusratikum ahadan. Ya azuluna au yukhawwifuna. Kami tidak akan menuruti seorang pun juga untuk tidak menolong kalian. Ya. Tidak akan kami turuti, tidak akan kami dengarkan ucapan siapapun juga yang menakut-nakuti kami, yang mengancam kami untuk kami tidak membela kalian. Tidak akan kami dengarkan. Tetap pasti kami akan mendukung kalian, wahai ahlul kitab, khususnya Yahudi Bani Nadir. Ini janji dan ini iming-iming dari munafikin menenangkan, membela, membuat mereka semakin besar kepala. Ya. Karena datang pembelaan munafikin ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan pasukan ini tokoh dikenal di Madinah, ya. Bukan orang sembarangan, tokoh dikenal, diperhitungkan di Madinah, ya. Di belakangnya setidaknya 2000 orang siap mengikuti Yahudi Bani Nadir, mendapat angin segar seakan mendapat dukungan backing yang kuat. Akhirnya berubah, tadinya sudah mau menuruti ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi karena mereka ingin membunuh Nabi, membuat keonaran terus, ya. Kemudian diminta keluar baik-baik, tapi mereka akhirnya berubah pikiran dan tetap bersikukuh di benteng mereka melawan muslimin. Karena dengar ini, dengar tawaran menggiurkan dari munafikin. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan kalau kalian diperangi, kami pasti menolong kalian, kata munafikin. Kemudian Allah balas, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwa mereka, orang-orang munafikin itu betul-betul para pendusta. Fi hadzal wa'di, yaitu pada janji mereka ini, alladzi ghurru bihi atau ghurru bihi ikhwanahum, yang dengan ucapan janji mereka tersebut mereka mempercayai saudara-saudara mereka tadi. Ya. Dengan iming-iming janji omong kosong mereka, ternyata faktanya mereka ya tidak sekuat itu dan tidak seberani itu. Kalau kalian diperangi pasti kami tolong. Kalian pergi meninggalkan benteng, meninggalkan Madinah, diusir, kami pasti ikut pindah dari Madinah menemani kalian. Ini semua hanya omong kosong, memperdaya saudara-saudara mereka. Wala yastaghfiru hadza alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu banyak dalam membantah mereka, tapi cukup mengisyaratkan bahwa Allah mempersaksikan mereka itu pendusta. Pendusta dalam apa? Ya termasuk tadi semua ucapan mereka, ya. Kalau kalian itu diusir, kami akan ikut bersama kalian. Kalian diperangi, kami akan bela kalian, ya. Kami gak akan menuruti siapapun juga untuk tidak membela kalian. Semuanya ini bohong. Cukup Allah katakan, wallahu yashhadu, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik saksi. Siapa yang lebih baik daripada ucapan dan persaksian Allah? Allah yang mempersaksikan, yang tahu isi hati mereka. Mereka itu betul-betul dusta dari semua ucapan mereka. Maka la yastaghfiru hadza alaihim, Allah tidak menyebut membantah terlalu banyak terhadap mereka. Kenapa? Fa innal kadziba waswahum, karena memang kebohongan itu sifat mereka, selalu bohong. Jadi jangan heran mereka dulu bilang begini, kok nyatanya faktanya tidak begini, jangan kaget. Kalau Allah sudah tahu, Allah mempersaksikan mereka itu para pendusta. Wal ghurur wal qada'u muqarinuhum, dan memperdaya, suka menipu, ini adalah pendamping mereka. Wan nifaqu wal jubnu yashabuhum, sifat kemunafikan dan kepengecutan itu selalu menemani, menyertai mereka. Walihada kadzabahumullahu biqaulih, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, ya, dengan ucapan Allah tadi, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan mereka itu semua para pendusta. Ya, cukup begitu. Alladzi wajada, di tempat antum ada harokatnya tidak? Mukhbarahu, gitu. Hah? Mukhbar. Iya, oleh rasmi. Alladzi wajada mukhbaruhu kama akhbarallahu bihi. Yang mana setiap pihak yang diberitakan oleh Allah akan mendapatkan, ya, betul-betul sebagaimana yang Allah beritakan tentang mereka. Ini Allah mengatakan mereka para pendusta. Dan betul-betul setiap pihak yang dikabari oleh Allah seperti itu, ya mesti terjadi seperti yang Allah kabarkan. Wa waqa'a tabqa ma qal, dan pasti terjadi persis seperti yang Allah katakan. Faqala, maka Allah katakan, la in ukhriju, kalau mereka diusir, ya ini ahlul kitab terkhusus Yahudi Bani Nadir, min diyarihim jala'an wa nafyan, kalau mereka diusir, ya, dari kampung halaman mereka, jala'an wa nafyan, ya, diusir dan diasingkan, ya, karena suka membuat onar, ya, melanggar perjanjian, sama-sama menjaga stabilitas keamanan kota Madinah, ternyata mereka malah yang, ya, membuat onar, membuat ketidakstabilan Madinah. Kalau mereka diusir, la yakhrujuna ma'ahum, tidak bakal, yaitu munafikin itu ikut keluar bersama mereka, ya. Ini yang disebutkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-12. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau mereka diusir, yaitu Yahudi atau ahlul kitab, la yakhrujuna ma'ahum, mereka munafikin tidak bakal keluar menemani mereka. Ya, begitu. Wala in qutilu la yansurunahum, kalau diperangi tidak bakal membela mereka, menolong mereka. Wala in nasarhum la yuwallunal adbara thumma la yunsarun. Ya. Kita baca keterangan Syekh Sa'di. La yakhrujuna ma'hum. Ya. Tidak bakal munafikin itu keluar menemani ahlul kitab kalau diusir, ya, dari kampung halaman mereka. Kenapa? Lima habbatihim lil autan. Karena mereka lebih mencintai, sangat menyenangi kampung halaman mereka. Tidak mau berkorban rela hanya demi menepati janji kepada ahlul kitab diusir. Mereka berempati, simpati, ya udah kita sudah berjanji ikut pindah. Karena mereka saking sayangnya, saking cintanya kepada tempat tinggal mereka, enggak mau rela berkorban menepati janji ke teman-teman mereka. Wa adamu sabri malal kita, dan ketidaksabaran mereka dalam peperangan. Wa adamu wafa'ihim biwa'dihim, dan ketidaktepatan mereka tidak pernah menepati janji. Ini sifat mereka. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Ya. Ya. Salatu fisal man kunna fihi fahuwa munafiq. Ya. Tiga perkara barang siapa ada pada seorang maka itu tanda ia munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini nifaq amali. Ya, nifaq ada dua macam, yang sampai mengeluarkan dari agama itu nifaq i'tiqadi, dalam keyakinan. Kemunafikan dalam hati menampakkan kecintaan terhadap Islam dan syariatnya, namun membenci Islam dari dalam. Ya. Namun ada nifaq amali, berupa amalan. Itu yang disebut dalam hadis, ya, in haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong, ya, wa in wa'ada akhlaq, kalau berjanji dia selisih, ya, wa idza tumina khan, dan kalau diberi kepercayaan diamanai dia khianat. Macam-macam, ya. Beri amanah itu bisa harta, ya, bagi hasil, kasih modal, buat diputer uangnya untuk dikelola, dicarikan hasil, ternyata dibawa lari, ya. amanah itu bisa barang titipan, dititipi sesuatu, hilang atau yang lainnya, khianat, tidak amanah, dan lebih daripada itu. Maka inilah sifat-sifat mereka. Maka tidak heran ketika mereka berjanji kepada ahlul kitab, kalau diusir kami akan ikut menemani kalian keluar dari Madinah, tidak mereka tepati. Wala in qutilu la yansurunahum, dan kalau teman mereka diperangi, mereka munafik ini tidak bakal membela mereka sesuai janji mereka. Bal yastauli alaihimul jubun, tapi mereka dikuasai oleh sifat pengecut. Wa yamlikuhumul fashal, dan mereka dikuasai oleh sifat lemah. Wa yaghluluna ikhwanahum ahwaja ma kanu ilaihim, dan mereka menelantarkan saudara-saudara mereka yang sedang sangat butuh-butuhnya terhadap mereka. Yaghlulun itu khadal, itu tidak memberi pertolongan, tidak membantu, tidak membela saat betul-betul dibutuhkan. Ditambah lagi celaan mereka, mereka ini sudah berjanji. Yang seandainya ya, seorang istilahnya tan ini tanpa melihat ya, hubungan antara munafikin dengan ahlul kitab ya, seandainya seseorang meninggalkan temannya saja tanpa dia berjanji, temannya sedang butuh pertolongan, temannya sedang butuh dibela ya, sementara dia membiarkannya ya, terzalimi, tercelakai begitu saja, ini tentu celaan. Apalagi dia seseorang, dia sudah berjanji, nanti saya tolong, jangan khawatir, nanti pasti saya bela. Ini lebih lagi tercelanya. Dan lebih-lebih tentunya di sini, dalam hal ini mereka, janji mereka dan menenangkan mereka sudah sejak awal adalah suatu hal yang batil. Kenapa? Ya karena menghasung teman-teman mereka ini untuk tidak mentaati tawaran dan perintah Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak perlu dikepung, tidak perlu sampai sebagian kebun kurma mereka ditebang, ya, disulut, dan beberapa macam, beberapa sebagian bentuk kerugian aset mereka. Kalau sejak awal memang sudah menerima tawaran itu. Wala in nasaruhum la yuwalluna al-adbar thumma la yansaruhum. Wala in nasaruhum, dan seandainya ya, dan dikatakan apa, kalau mereka ya, ahlul kitab itu diperangi, munafikin tidak bakal menolong mereka sesuai janji mereka. Dan kalaupun sempat menolong, wala in nasaruhum alal fardhi wa taqdir, di sini sebagai permisalan, alal fardhi wa taqdir itu katakanlah begitu. Andai pun mereka menolong mereka, kalaupun seandainya mereka pun menolong mereka, la yuwallun al-adbar thumma la yunsarun, pastilah mereka segera lari mundur ke belakang, lari tunggang langgang dan tidak bakal ditolong. Ai la yahsulu minhumul idbar anil kita, pasti yang terjadi dari mereka, mereka akan segera lari meninggalkan medan pertempuran, wa nusrah, dan menolong teman mereka, wa la yahsulu lahum nasrun minallah, dan tidak akan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasababul ladzi aujaba lahum dzalik, dan sebab kenapa kok mereka tidak menepati janji mereka, kok tidak membela teman-teman mereka sesuai janji mereka, tidak berperang bersama mereka, membela mereka, tidak bertempur bersama mereka, tapi kok mereka selisih semua, enggak datang, tidak ke benteng, tidak tetap mempertahankan diri membela Yahudi yang mereka janjikan pertolongan. Apa sebabnya? As-sabab ladzi aujaba lahum dzalik, yang menyebabkan mereka berbuat tadi tidak menepati semua janji mereka, yaitu firman Allah, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, sungguh kalian itu lebih ditakuti mereka di dada-dada mereka daripada Allah. Mereka itu lebih takut kalian daripada sama Allah. Annakum ayyuhal mu'minun, kalian wahai kaum mu'minin, asyaddu rahbah, lebih dahsyat rahbah, ketakutan mereka, kalian lebih ditakuti oleh mereka, fi sudurin, di hati mereka, minallah, daripada Allah. Ini sifat munafikin, fakhafu minkum a'zama mimma yakhafunallah, maka mereka pun takut dari kalian lebih besar ketakutannya daripada ketakutan mereka kepada Allah. waqaddamu makhafatal makhluqi alladhi la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharra. Maka mereka mendahulukan ketakutan mereka terhadap makhluk yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri, namanya makhluk ya, membela diri kita saja tidak bisa, tapi mereka lebih takuti kaum muslimin, kaum mukminin, wala li ghairihi naf'an wala dharra, yang mana makhluk termasuk muslimin tidak dapat menguasai diri mereka sendiri, tidak dapat memberikan yaitu manfaat ataupun madarat jika tidak ditolong oleh Allah. Dan semua makhluk termasuk muslimin kalau ditinggalkan oleh Allah, kalau tidak ditakdirkan Allah menang, kan tidak bakal dapatkan kemenangan. Maka tetapi mereka lebih takut kepada makhluk yang seperti ini sifatnya ya, makhluk yang tidak kuasa terhadap dirinya sendiri, makhluk yang ya, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kalau bukan karena Allah. Mereka lebih mendahulukan ketakutan terhadap makhluk tersebut ala makhafatil khaliq, daripada ketakutan mereka terhadap khaliq, pencipta mereka, alladzi biyadihi dzarr wan nafa wal ata wal mana, yang hanya di tangannya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala segala urusan memadaratkan atau manfaat ya, madarat ataupun manfaat ataupun apa pemberian ataupun pencegahan. Kalau Allah Maha Kuasa, kalau Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Maha Mampu ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberi sesuatu seseorang ya, la radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak pemberian Allah. Kalau Allah ingin memberikan kepada fulan, dan jika Allah ingin memadratkan, mencelakakan fulan, tertimpa musibah, entah sakit, entah kematian, entah apapun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah kasyifatu durri, yang bisa menyingkap madarat yang menimpa orang yang Allah takdirkan tertimpa madarat tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya ya, mereka lebih berharap, lebih khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah daripada kepada selainnya. Dan ini demikian juga peringatan bagi kita semua. Sekalipun ayat-ayat ini membicarakan tentang munafikin, tetapi di antara faedah besar membaca, mengkaji tafsir Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat al-kuffar, sifat al-munafiqin, dan sifat-sifat yang jelek, untuk kita mewaspadai hal-hal tersebut atas diri kita. Dan sifat muslimin, mukminin, sifat-sifat yang baik, bukan hanya sekedar wawasan bagi kita, tapi itu hasungan untuk kita berusaha berhias diri dengan akhlak dan sifat-sifat yang baik tersebut. Maka di sini sifat-sifat munafikin yang seperti itu hendaknya mengingatkan kepada kita untuk kita berusaha tidak sebagaimana sifat-sifat mereka. Sifat mereka banyak dan disebutkan di surat-surat Madaniyah, surat-surat setelah hijrah ya. Termasuk sebutual ya, yang panjang-panjang di awal, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa dan seterusnya, Al-An'am, yang panjang-panjang disebutkan. Dan ini juga termasuk di sini apa yang disebut surat Al-Hasyr, ini Madaniyah. Meskipun ini surat pendek, bukan di depan, tapi termasuk dari surat Madaniyah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Iman Al-Awsat, munafikin itu baru ada sejak setelah hijrah. Ketika di Mekah yang ada hanya mukmin dan kafir saja di Mekah ya, tidak ada dan belum ada munafikin saat itu. Berbeda ya ketika sudah berpindah hijrah ke Madinah, adzan sudah berkumandang, masjid sudah didirikan ya, muslimin berbondong-bondong mulai masuk ya banyak. Maka di sana ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang takut dipandang menyelisih masyarakatnya, kaumnya, tidak ingin kehilangan pamor dan tokohnya, sehingga dia menampakkan keislaman tapi dalam hatinya tidak suka keislaman. Mereka lah munafik. Dan mereka ini lebih takut, lebih khawatir kepada orang, kepada masyarakatnya, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita juga berusaha terus diingatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua, mereka orang-orang yang paling jauh dari sifat munafik, sifat nifaq. Tapi demikian mereka seperti kata seorang tabi'in, itu Nabi malaikat, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi. Aku menjumpai para sahabat, 30-an orang dari mereka semuanya mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Mereka beramar ma'ruf, nahi mungkar, itu jelas sifat bukan munafikin. Kalau munafikin itu amar mungkar, nahi ma'ruf. Yang mungkar diajak, orang-orang diajak kepada mungkar, berbuat rusak, berbuat maksiat, dan mencegah orang dari berbuat baik. Ada yang mau bersedekah diajak, ada yang mau beramal taat, mau sholat jamaah, mau ini itu, dihalang-halangi. Mau buat sholat-sholat barang diajak, dihina. Munafikin sifatnya seperti itu. Para sahabat amar ma'ruf nahi mungkar terus melakukan sifat-sifat. Tapi bersama dengan itu mereka khawatir. Namanya orang hidup bukan karena suudzon kepada Allah, bukan, tapi inna nafsa la amaratun bisu. Memang jiwa kita ini suka mengajak kepada yang jelek. Khawatir kepada diri kita. Dan itu yang akan kemudian mendorong orang berdoa, bergantung kepada Allah. Berapa banyak orang ketika merasa aman, wah saya gak bakal terjadi begini, wah saya gak bakal tergelincir dalam hal itu, Allah uji, takdirkan jatuh, tergelincir. Tapi ketika orang khawatir, takut, dia doa sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, kokohkan diriku, ya. Orang yang khawatir dirinya malah diberikan keistiqomahan. Maka ini juga hal-hal yang hendaknya perlu kita ingat pada masing-masing diri kita. Dan sifat-sifat mereka banyak disebutkan di ayat Al-Quran yang lain itu ya. Seperti wa idza qamu ila sholati qamu husala yuraunan nasa wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Kalau berdiri sholat malas-malasan, kalaupun berdiri sholat mereka ria, ingin dipuji orang ya. Dan mereka tidak banyak mengingat Allah dalam sholat mereka. Ini juga peringatan bagi kita dalam itu semua, tentang sholatnya tidak malas-malasan ya, tidak berusaha untuk khusyuk dan seterusnya. Ini nih pernikahan amali. Kemudian juga sifat-sifat dalam hadis, dalam berbicara tetap jujur, diberi amanah ya, tidak khianat, dan kalau berjanji kita tepati. Wa ma taufiquna illa billah, taufiq semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. Dikatakan, kenapa? La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian muslimin lebih ditakuti munafikin di dada-dada mereka daripada ketakutan mereka kepada Allah. Sebabnya dzalika bi annahum qaumun la yaqrun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak faqih. Kaum yang tidak paham. Dan ini menunjukkan bahwasanya fikih yang hakiki itu takut kepada Allah. Maka ini akan disebut dan diterangkan oleh sejumlah ulama salaf tentang yang demikian. Kita baca, dzalika bi annahum qaumun la yaqhun. Yang demikian itu ya, kenapa bisa lebih takut ke makhluk termasuk muslimin di sini daripada kepada Allah? Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak paham. La yaqhuna maratibal umur. Tidak paham tentang tingkatan-tingkatan perkara. Ini yang lebih berhak ditakuti, ini yang lebih menakutkan dan seterusnya. Wala ya'rifuna haqa'ibal asya, tidak memahami hakikat perkara-perkara ya. Wala yatasawwaruna al-awaqib, dan tidak bisa menggambarkan akibat segala perkara. Segala sesuatu kan di tangan Allah, dan Allah bisa menakdirkan segala sesuatu. Tapi mereka tidak menggambarkan yang itu ya. Wa innamal fikhu kullul fikhi an yakuna khawful khaliqi wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddamatan ala ghairiha. Maka hanyalah fikih, sebenar-benar fikih, hakikat fikih yang sesungguhnya, fikih di kalam salaf terdahulu, fikih belakangan itu tentang yaitu fikih ibadah, terkait dengan ibadah-ibadah lahiriah ya, sholat dengan syarat-syaratnya, wudu dengan tata caranya, ini fikih. Tetapi fikih menurut mutaqaddimin dulu lebih luas daripada itu. Fikih ini mencakup paham tentang semua ilmu agama, bukan hanya fikih ibadah, tapi termasuk akidah, akhlak dan seterusnya. Oleh karenanya Ibnu Abbas Rasulullah SAW doakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang ilmu agama dan ajari dia tafsir. Ya, maka ini termasuk zikir khas ba'dal 'am, ditafsirkan urusan agama dan termasuk padanya paham tafsir. Maka memahami tafsir, orang yang paham tafsir termasuk faqih. Dan bukan hanya sebatas, dan tentunya fikih ini sebagaimana lafaz sunnah. Kalau orang belakangan di kalangan fuqaha, sunnah lawannya makruh, kan gitu. Jadi lakukan dapat pahala, tidak berdosa. Kalau makruh kebalikannya begitu. Tapi sunnah menurut kalam nas dalil-dalil yang ada lebih umum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendak wajib kalian berpegang erat dengan sunnahku, ajaranku. Semua yang datang dari Nabi disebut sunnah Rasul sallallahu. Sunnatul Khulafa'ir Rasyidin dan ajarannya Khulafa'ir Rasyidin bukan cuma wajib kalian berpegang teguh dengan yang sunnah. Sunnah apa wajib? Nah, sebagian menganggap begitu. Maka jadi tidak ketemu. Dikarenakan sunnah ulama mutaqaddimin dan dalam hadis tadi dalam nas lebih umum dari itu, segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa wajib, bisa mustahab, bisa sunnah, seperti itu. Nah, kembali ke sini fikih. Fikih di menurut ulama belakangan, ya fikih ibadah. Akidah tidak termasuk, tafsir Al-Quran bukan termasuk, tapi fikih dalam dalil-dalil syariat lebih umum daripada itu. Paham ilmu agama, termasuk padanya paham tentang hak Allah, termasuk adanya khauf minallah, takut kepada Allah. Itu yang dikatakan sebagian sahabat di nukil seingat saya Ibnu Mas'ud, innamal ilmu al-khasyah, ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah. Maka di antara doa, Allahumma rzuqna khasyyataka allati tahulu biha baini wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kami rezeki khasyyataka, takut kepada-Mu, sehingga dengan takutnya kami kepada-Mu menghalangi kami untuk bermaksiat kepada-Mu. Allahumma rzuqna khasyyataka allati tahulu biha baini wa baina ma'siyatik. Begitu. Dan di sini an yakuna khauful khaliq wa raja'uhu, ya, maka fikih yang sesungguhnya seseorang takut kepada khaliq dan banyak berharap kepada khaliq, kecintaannya kepada khaliq lebih didahulukan daripada selainnya. Tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah, innamal fikhu kullal fikhi an yakuna khauful khaliqi wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddamatan ala ghairiha. Fikih yang sesungguhnya, sebenar-benar fikih yang sesungguhnya adalah takutnya seseorang terhadap khaliknya, raja pengharapan dia kepada khaliknya, kecintaan dia kepada khaliknya itu lebih didahulukan daripada terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang takut ini, ya, secara tabiat takut kepada hal-hal yang menakutkan, ya ini biasa, ya, ada khauf yang tabii, ya. Tetapi hendaknya khaufnya billah itu muqaddamatan, lebih ia dahulukan. Begitu pula rajanya, orang hidup kadang berharap, ya, kepada temannya untuk membantunya, kepada ini kepada itu berharap, tapi hendaklah harapan dia kepada Allah lebih besar. Seorang mencintai satu sama lain, mencintai keluarganya, mencintai kawan-kawannya, mencintai hal-hal yang ia sukai, tabiat manusia. Tapi hendaklah kecintaan dia terhadap Allah akbaru syai, sesuatu yang terbesar. Dan ini semua terangkum pada apa yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di setiap ucapan takbir kita, takbiratul intiqal, takbiratul ihram, dan di antara zikir-zikir ba'da salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan banyak sebagian takbir pada mengiringi pada hari-hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Allahu Akbar, inilah yang diterapkan oleh para nabi. Dan pada pucuk mereka adalah Imamul Muwahhidin, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar mudah diucapkan, tapi dalam menerapkannya, subhanallah, betul-betul la haula wala quwata illa billah, tidak bisa kita punya daya, punya kekuatan kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berusaha, berdoa untuk menerapkan Allahu Akbar ini, Allah yang Maha Besar. Mudah diucapkan tapi dalam praktek subhanallah. Ya. Kadang seorang diuji ini salat. Ya, kalau uzur dia mules, dia ini ya mungkin. Tapi ada hal yang lainnya, dia lebih pentingkan sawahnya, ladangnya, kebunnya, kesibukan daripada Allah. Kadang ini tuntutan, ini panggilan dari Allah. Ya, ngaji atau beberapa hal yang lainnya. Allahu Akbar, Allah hendaknya dijadikan yang lebih dan paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam menerapkan itu semua. Mencintai ayahnya, mencintai kaumnya, ya, tapi tetap mendakwai ayahnya, mengajak pada yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk menerapkan hal ini, mendakwai kaumnya, mengibadai Allah dan meyakini Allah yang paling besar. Dan dengan itulah Nabi Ibrahim dimusuhi kaumnya dan seterusnya. Nabi Ibrahim rela meninggalkan kampung halamannya, dan Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang jauh, di bumi yang gersang, tidak ada satu tanaman pun, belum ada mata air zam-zam. Ini tidak lain Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nabi Ibrahim setelah sekian lama mendambakan putra, sudah lahir anaknya, semakin gede, semakin menyenangkan, diperintahkan menyembelihnya. Ini adalah penerapan Allahu Akbar juga, karena semuanya Allah yang Maha Besar menurut Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi kita Muhammad sudah diperintahkan mengikuti, dan bahkan beliau menyempurnakan setiap akhlak yang baik, menerapkan hal-hal itu semua. Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Maka hendaknya Allah yang terbesar dalam ya, takut kita, rajak kita, khauf wa rajak wa mahabbah, yang mana ketiga perkara ini merupakan rukun ibadah. Khauf, rajak, mahabbah. Pernah kita sebutkan orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, rasa takut saja, bahwa khariji, khawarij. Orang yang mengibadahi Allah dengan rajak saja, besar harapannya kepada Allah tapi khaufnya tidak pakai, mahabbah tidak pakai, maka huwa murji, ya murjiah. Dan seorang yang mengibadahi Allah hanya dengan mahabbah, tidak ada khauf dan rajak. Ya Allah, saya beribadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, tidak berharap surgamu, tidak karena takut nerakamu, hanya karena cinta kepadamu tulus. Saya tanpa pamrih tidak ingin surgamu, kata mereka. Fahuwa zindik sufi eksme. Maka seorang mukmin beribadah karena takut kepada Allah, takut murkanya, takut siksanya, takut nerakanya, takut azabnya. Beribadah kepada Allah karena roja, berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap ridhonya, berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap imbalan dari Allah, jannahnya. Dan dia beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, mencintai agamanya. Wa ghairuha taba'an laha. Dan sebaliknya, hendaklah yang selainnya itu mengikuti. Ya. Cinta kepada Allah, roja kepada Allah, yang lainnya mengikuti. Maka demikian ini yang semestinya. Maka dalam syariat ini diajari dalam penerapan, diingatkan tentang ayat-ayat, begitu pula juga penerapan. Oleh karenanya disitulah di antara hikmah adanya penegakan hukum iqamatul had, adanya kitabul hudud wal jinayat. Ada beberapa hukum tegas. Kalau diperhatikan, masya Allah, kisah Uroniyin itu ya nggak bisa kita ceritakan panjang di sini. Mereka itu datang ke Madinah, menampakkan diri masuk Islam, sudah mereka kemudian tertimpa sakit, ya, demam begini begitu, ya, sakit ya. Perut mereka bermasalah. Nabi kemudian menyambut mereka, kasih makan, dimuliakan. Mereka minta dibikinkan kemah tersendiri di pinggir Madinah. Pinggiran, ya sudah dibikinkan, bikinkan kemah, dikasih orang untuk melayani mereka, penggembala unta, unta-untanya tiap hari diperah, dan Nabi perintahkan mereka minum susunya dan minum air kencingnya untuk obat. Setelah mereka sembuh dan tambah gemuk, sehat, dijamu dengan bagus, mereka murtad, mereka membunuh penggembala untanya, bahkan matanya dicukil, ditusuk dengan besi panas, dan mereka bunuh. Kemudian mereka rampok dan dibawa lari unta-untanya. Nabi balas mereka ini kisos. Diambil mereka, kemudian dihukum mati dan dipotong bersilangan, dan beberapa macam. Hukum had itu untuk apa? Efek jera. Makanya Allah katakan, fil kisos itulah hayat. Ada kehidupan pada kisos. Kan Karena sebagian orang ditakut-takuti ayat gak lupa, tapi begitu melihat orang mencuri dipotong tangan, ngeri sekali. Ngeri. Ada orang dicambuk, ada orang dirajam, ngeri dengan zina. Tapi diingatkan para pezina itu kelak hukumannya di neraka, macam tempat tanur, lubang jurang berlubang kecil di atas, mereka di jurang dinyalakan api dari bawah, bertelanjang semua kepanasan, gak takut dari zina. Tapi ketika lihat orang dicambuk, dirajam, ngeri. Karena yang demikian, sebagian orang lebih takut dengan apa yang nampak terlihat itu, maka semuanya dilakukan dalam syariat. Ada peringatan dengan ayat-ayat Allah, ingatkan tentang dalil-dalil, dan ada peringatan dengan cara hukuman-hukuman tegas tadi. Di antara fungsinya untuk itu, agar supaya orang lebih takut kepada Allah dan kembali kepada ajaran agama Allah, menjauhkan diri dari sikap-sikap munafik. Dan tentunya yang terpenting sebagai penutup, kita berusaha, marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat munafik dengan belajar, dengan berdoa, dan dengan berteman dengan orang-orang yang sifat-sifatnya jauh dari munafikin. Ya, demikian kita menyangka sifat mereka bagus. Kalau berbicara mesti jujur, amanah, dan mereka takut kepada Allah. Kalau ada orang seperti ini, maka hendaknya kita semangat, kita tempel jadi sahabat kita, jadi teman kita, ya, dekati dia supaya kita ketularan sifat-sifat bagusnya. Pemberani, bukan pengecut, ya. Dia demikian jujur, ya. Amanah, tidak khianat. Ya, inilah sebaik-baik teman. Allah Ta'ala alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.